Mitra bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan jika kita jeli, bangsa Indonesia sebenarnya masih memiliki aset serta nilai lebih. Dibandingkan kita harus menghabiskan waktu, uang serta tenaga untuk berkompetisi dengan pemain-pemain besar di industri otomotif global, yang saat ini sedang berlomba-lomba untuk memproduksi secara massal kendaraan berbahan bakar alternatif, yang teknologinya telah jauh meninggalkan mobil-mobil hasil produksi negeri sendiri, yang belakangan ini bermunculan. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, saat ini kita memang sulit untuk menyaingi kendaraan berbahan bakar alternatif yang diproduksi oleh pemain-pemain global ya Pak? Iya, dan itu sudah jauhnya bukan main. Di Eropa, Amerika, di Jepang itu sudah jauh sekali. Nah, Indonesia sebetulnya yang paling kuat jangan buang tenaga di sana. Bagaimana kekayaan alam ini diolah di sini? Tapi kan tidak. Kekayaan alamnya dalam bentuk gelondongan dikasih lagi oleh pemerintah. Pemerintahnya yang mewakili rakyat cuma terima 1% kayak Freeport gitu. Sedangkan Malaysia, Malaysia kan terkenal sebagai negara produsen palm oil yang terbesar, ya kan? Jadi itu perkebunan-perkebunan sawit, itu Malaysia dan Indonesia berdua itu menguasai lebih dari 90%. Ya praktis seluruh dunia dikuasai negara. Dengan kesulitan krisis melalui BPPN, banyak yang dibeli Malaysia. Sehingga Malaysia satu negara itu udah mendominasi dunia. Tapi apa yang dilakukan Malaysia? Dia itu bikin pabrik di Eropa, saya lupa Jerman kalau nggak salah. Dia bikin pabrik di Jerman, semuanya orang Jerman, tentu yang top-top orang Malaysia. Jadi dia foreign investor di Jerman, dia mengolah kelapa sawitnya sampai menjadi edible oil yang bisa dimakan, berikut derivatifnya turunan. 100% milik mereka, orang-orang bule di negaranya sendiri dijadikan pegawai gajiannya dia. Nah, itu baru pandai itu. Sayang ya Pak Kwi, kita kurang jeli melihat peluang dari aset yang kita miliki untuk menang di kompetisi global. Ya, nah, kalau kita tidak, orang-orang pandai dan kaya diundang, ambillah kekayaan alam saya, asal saya dicipratin 1% gitu kan. Nah, kalau itu dilakukan, terus kemudian yang urusan mobil-mobil buat apa? Dari hasil kekayaan alam yang bisa mendapat dikejar value added-nya yang tinggi, beli mobil yang sudah terang teruji. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.